Apa hukum melaksanakan sholat dengan memakai pakaian yang bermotif seperti jubah Maroko, sarung yang bermotif dan yang semisalnya? Intinya jika pakaian tersebut bukan pakaian yang yulfitun nazar, pakaian yang menyebabkan pandangan menuju kepadanya disebabkan karena coraknya yang dapat mengganggu konsentrasi sholat, maka tidak sepantasnya menggunakan pakaian tersebut yang memiliki corak-corak yang yulfitun nazar, yang menyebabkan pandangan tertuju kepadanya, yang dapat menghilangkan konsentrasi. Nah,